بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات جماعه yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih dalam bab yang kedua, yaitu tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid. Memasuki dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka berdua yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini adalah dua kitab hadis yang paling sahih. Dan apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, maka itu adalah tingkatan hadis yang paling tinggi kesahihannya setelah Al-Quranul Karim. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, An-Ubadah ibn Samiti radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit, beliau adalah Abul Walid, kunyahnya adalah Abul Walid Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, berasal dari kaum Ansar dari suku Khazraj, dan beliau termasuk salah satu peserta perang Badar. Dan peserta perang Badar ini adalah termasuk golongan sahabat yang terbaik. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian, amalkan semau kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi mereka ini betul-betul spesial. Maka di antara peserta perang Badar adalah sahabat yang mulia Abul Walid Ubadah bin As-Samit. Beliau wafat di tahun 34 Hijriah di daerah Ar-Ramlah. Ketika itu umur beliau sudah 72 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Azza wa Jalla meridhai beliau. Dan jemaah sekalian, setiap kali kita melewati sebuah hadis, mestilah kita akan mengingat jasa-jasa dan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa besar mereka kepada kita umat Islam. Hadis ini sampai kepada kita sehingga kita bisa belajar dan kita bisa mengamalkan Islam. Begitu pula Al-Qur'an. Al-Qur'an dan seluruh hadis bisa sampai kepada kita sehingga hari ini kita bisa belajar, anak-anak kita bisa belajar dan bisa mengamalkan Islam. Itu atas jasa para sahabat radhiyallahu anhum yang pertama sekali, yang pertama belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya untuk kita selalu memuliakan para sahabat dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Oleh karena itu, termasuk ciri golongan sesat adalah memusuhi menghina para sahabat, bahkan ada sampai tingkat mengkafirkan para sahabat. Di antaranya golongan yang sangat sesat yang dikenal dengan golongan Syiah. Iya, begitu pula golongan Khawarij. Ini dua golongan yang mengkafirkan para sahabat. Iya. Qala Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa bersaksi atau bersyahadat bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya, ruh dari Allah, ruh yang Allah ciptakan. Wal jannata haqqun wan naru haqqun. Dan juga bersaksi bahwasannya surga itu benar dan neraka itu benar. Adakhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amalan yang dia kerjakan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jemaah sekalian, inilah hadis yang kedua atau dalil yang kedua dalam bab yang kedua, bab tentang keutamaan tauhid. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang lima keimanan yang sangat mendasar. Lima akidah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Barang siapa yang memilikinya, dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang memilikinya, dia dijamin masuk surga. Inilah jemaah sekalian yang akan kita bahas. Lima pondasi keimanan. Terutama yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat Muhammadur Rasulullah. Inilah dua pondasi keimanan yang paling mendasar. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan kita semuanya insyaallah sudah memahaminya. Orang yang tadinya kafir mau menjadi beriman, maka dua kalimat inilah yang harus dia ucapkan. Dua kalimat inilah yang harus dia ucapkan. Iya. Dan ini adalah rukun Islam yang pertama. Jadi ini ajaran Islam yang paling mendasar. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu insyaallah akan kita jabarkan pembahasannya sedikit mendetail. Sebelum itu jemaah sekalian, kita pahami dulu apa itu syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu kalau kita terjemahkan adalah apa artinya? Bersaksi. Syahadat kalau diterjemahkan bersaksi. Tapi makna syahadat dalam bahasa Arab dan dalam syariat lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Menurut bahasa, syahadat itu adalah ayukhbira bima ra'a wa an yukirra bima 'alima. Seseorang yang bersyahadat adalah orang yang mengabarkan apa yang dia lihat dan meyakini apa yang dia ketahui. Ini disebutkan dalam kamus bahasa Arab al-mu'jamul wasit. Seseorang yang mengabarkan apa yang dia lihat dan meyakini apa yang dia ketahui. Baik, ini secara bahasa. Adapun menurut syariat, maka dikatakan para ulama, man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuktadaha. batinan wa zahiran. Fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yakin wal amal bimadluliha. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya secara batin dan lahir. Maka harus ada dalam dua kalimat syahadat, ilmu, keyakinan, dan pengamalan terhadap kandungannya. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, halaman 65-66. Saya ulangi. Man syahida an la ilaha illallah, ay man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuktadaha batinan wa zahiran. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami maknanya serta mengamalkan konsekuensinya secara batin maupun lahir. Maka harus ada dalam dua kalimat syahadat, ilmu, keyakinan, dan pengamalan terhadap kandungannya. Inilah arti syahadat menurut syariat. Dari penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa syahadat itu harus memiliki empat perkara. Syahadat itu harus memiliki empat perkara. Yang pertama, ilmu. Ilmu tentang apa yang kita syahadatkan. Maka dalam hal ini tentunya adalah ilmu tentang la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, keyakinan. Bukan hanya tahu, tapi yakin, benar. Karena ada juga orang sudah memiliki ilmunya, namun belum yakin kebenarannya. Maka itu belum menjadi syahadat. Syahadat itu harus disertai dengan keyakinan terhadap kebenarannya. Kemudian yang ketiga, harus diucapkan. Tidak boleh hanya sekedar yakin di dalam hati. Tidak dianggap sah, tidak dianggap sebagai seorang muslim apabila dia mampu mengucapkan, tapi dia tidak mengucapkan. Kemudian yang keempat, mengamalkan konsekuensi syahadat tersebut. Konsekuensi la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah. Maka orang yang bersyahadat, dia amalkan konsekuensi ini. Dia beribadah hanya kepada Allah, dan dia mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Inilah jemaah sekalian, empat perkara, barulah syahadat itu menjadi benar. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah. Kemudian, rukunnya, maknanya, dan syarat-syaratnya. Iya. Makna la ilaha illallah menurut bahasa. Pertama kita kaji dulu secara bahasa. Perhatikanlah kalimat la ilaha illallah. Huruf lam alif pada la ilaha illallah itu disebut la nafiyatun lil jins. Huruf lam alif disebut la nafiyah lil jins, yang menafikan jenis. Yang menafikan jenis. Ini huruf penafikan. Menafikan jenis. Dikatakan para ulama ahli bahasa Arab, dia termasuk saudara-saudaranya inna. Kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab sedikit, insyaallah paham ya. Jadi lam alif ini, dia dalam bahasa Arab termasuk saudara-saudaranya inna. Min akhawati inna. Inna ini dalam bahasa Arab, apa fungsinya? Ada yang tahu? Fungsi inna dalam bahasa Arab. Taib, tansibul ism wa tarfaul khabar. Masya Allah. Dapat hadiah nih. Siapa yang jawab tadi, Pak? Silakan hadiahnya. Apa nanti aja? Ya. Baik. Kenapa? Oh, ada wakilnya. Silakan, Pak. Pilih aja ini. Inna itu dalam bahasa Arab tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Menasab isim dan merafa' khabar. Yang agak bingung sedikit enggak apa-apa. Ya. Biar jadi penasaran mau belajar bahasa Arab. Ya. Jadi itu fungsi lam alif la seperti inna. Seperti inna. Dia menasab isim dan merafa' khabar. Nah, sekarang apa isimnya dalam kalimat la ilaha illallah? Isimnya adalah kata ilah. Maka lam alif menasab ilah. Sehingga bacaannya menjadi la ilaha. Enggak boleh la ilahu, enggak boleh la ilahi. Kenapa? Karena dia mansukh. Karena dia dinasab oleh lam alif. Sebab lam alif ini la seperti inna. Iya. Lalu di mana khabarnya? Sebab kalimat yang sempurna harus ada mubtada dan khabar. Ada isim dan khabar. Seperti kita berikan contoh lain. Inna Muhammadan qa'imun. Jadi inna dan la itu sama. Dia membuat kata berikutnya menjadi nasab. Sehingga kita baca inna Muhammadan. Bukan inna Muhammadun, bukan inna Muhammadin. Tapi inna Muhammadan. Tapi kalau kita hanya bilang inna Muhammadan, artinya sesungguhnya Muhammad. Ini bukan sebuah kalimat sempurna. Apa Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Kita harus tambahkan kata yang menjadi khabar. Contohnya, qa'imun. Sesungguhnya Muhammad sedang berdiri. Ini baru jadi kalimat sempurna. Kalau cuma inna Muhammadan, itu bukan kalimat sempurna. Iya. Oleh karena itu, pertanyaannya, mana khobar daripada la ilaha? Khobarnya mana? Bukan. Khobarnya itu harus mansub. Afwan, harus rafa. Harus marfu. Iya. Harus marfu. Illallah bukan khobarnya. Karena khobarnya harus marfu. Ini yang jadi pertanyaan. Mana khobarnya? Maka, kenapa, akhi? Enggak ada khobarnya. Iya. Enggak ada, tapi hukumnya ada. Iya. Khobarnya tidak ada, tidak tertulis, tapi secara hukum dalam bahasa Arab, dia mesti ada. Karena kalau tidak ada, maka dia bukan kalimat yang sempurna. Iya. Maka dia bukan kalimat yang sempurna. Iya. Lalu apa khobarnya? Khobarnya adalah hakkun. Khobarnya itu mahzuf. Dibuang. Dibuang dalam artian tidak dibaca. Tapi hukumnya ada. Secara hukum dia ada. Sebab kalau dia tidak ada, maka la ilaha illallah belum menjadi kalimat yang sempurna. Belum menjadi kalimat yang sempurna kalau dia tidak ada. Iya. Dan ini biasa di dalam penggunaan bahasa Arab. Oleh karena itu disebutkan dalam Alfiyah Ibnu Malik, wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'asuqutihi dhahar. Ini sebuah bait di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik adalah salah satu kitab nahwu yang terkenal. Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'asuqutihi dhahar. Dan telah terkenal atau telah banyak diketahui dalam bab ini Kata Ibnu Malik, adanya penghilangan khabar. Kapan itu dibolehkan? Apabila yang dimaksud dalam ucapan tersebut, walaupun dihilangkan khabarnya, telah dipahami maknanya. Apabila telah dipahami maknanya. Dan itu biasa. Dalam bahasa kita juga biasa. Kadang ada kalimat dibuang karena sudah dipahami maknanya. Contohnya, kalau saya bertanya kepada seseorang, kamu berasal dari mana? Maka dia akan menjawab, misalkan, Sulawesi. Ada kalimat gak yang dia buang? Banyak. Seharusnya dia katakan, saya dari Sulawesi. Jadi biasa. Kenapa dia buang? Karena saya sudah paham. Walaupun dia gak sebut. Baik. Jadi ini secara bahasa. Agar kita paham, lebih mendetail, kita jelaskan secara bahasa. Iya. Adapun menurut syariat, La ilaha illallah itu maknanya adalah La ma'buda hakkun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inilah makna la ilaha illallah menurut kesepakatan ulama. Berdasarkan makna bahasanya dan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Contohnya apa dalil syar'i? Surat Luqman ayat ke-30 dan surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ini dalil makna la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Dialah Allah sesembahan yang hak. Dan yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Tidak benar. Atau salah. Atau syirik. Atau kufur. Mungkar. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, Hanya dia sesembahan yang hak. Semua yang disembah selain dia adalah salah, batil, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan juga, Mengapa hanya dia sesembahan yang hak? Dan semua yang dianggap Tuhan, yang disembah oleh manusia selain dia adalah salah. Karena hanya dia Al-Aliyul Kabir. Yang maha tinggi, lagi maha besar. Semuanya selain dia adalah makhluk. Dan seluruh makhluk itu rendah di hadapan Allah. Seluruhnya hina. Seluruhnya kecil. Remeh. Tidak ada yang pantas disembah. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan apapun. Yang menguasai alam ini. Yang mengatur alam ini. Maka hanya Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Oleh karena itu hanya dia yang disembah. Dan ini makna la ilaha illallah yang disepakati para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah. La ma'budah. Tidak ada sesembahan. Karena ilah artinya ma'bud. Hakkun. Yang berhak disembah. Illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pembahasan makna la ilaha illallah menurut bahasa dan menurut syariat. Pembahasan berikutnya, rukun la ilaha illallah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam la ilaha. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari. Kita salahkan. Tidak kita benarkan. Ini arti an-nafyu. Ini makna la ilaha. Barang siapa mengucapkan la ilaha, maka dia harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kalau dia tidak ingkari sesembahan selain Allah, dia tidak salahkan orang yang menyembah selain Allah, maka berarti dia belum beriman terhadap la ilaha illallah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung dalam illallah. Apa yang dimaksud dengan penetapan? Maksudnya meyakini atau menetapkan keyakinan hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu, pantas saja kalau makna la ilaha illallah ditafsirkan dengan la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalil rukun la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bi taguti." Maka barang siapa yang mengingkari tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah. Siapa yang mengingkari tagut? Ini namanya penafikan. Sama dengan la ilaha. Mengingkari tagut artinya sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ini namanya penetapan. Sama dengan illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Apa maknanya tali yang sangat kuat di sini? Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah la ilaha illallah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 256 adalah dalil rukun la ilaha illallah. Faman yakfur bi taguti, siapa yang ingkar kepada tagut, itu penafikan yang terkandung dalam la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, itu penetapan yang terkandung dalam illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dengan tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, mengamalkan tauhid memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, keyakinan di dalam hati bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Jadi kita harus menyalahkan, harus meyakini orang yang menyembah selain Allah salah. Dan ini bukan salah biasa. Ini adalah tingkat kesalahan yang paling parah, yang disebut kesyirikan dan kekafiran. Ini sisi yang pertama. Menyalahkan semua orang yang menyembah selain Allah, itu arti la ilaha illallah. Kemudian sisi yang kedua, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Kalau kita melanggar satu dari dua sisi ini, maka berarti syahadat kita batal. Misalkan ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi dia berkeyakinan tidak apa-apa, tidak salah, bahkan dia mengatakan tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka syahadatnya batal. Syahadatnya batal. Dan seluruh ibadahnya batal. Karena dia berbuat syirik. Tidak mengimani la ilaha illallah, berarti tidak mentauhidkan Allah, berarti berbuat syirik. Berbuat syirik, amalan batal. Surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan tidak ada gunanya dia beralasan. Tidak ada manfaatnya dia buat-buat alasan. Misalkan dia mengatakan, itu kan hak asasi dia. Dan ini sudah kita bahas, itu bukan hak asasi. Ingat pembahasan dalil terakhir, bab yang pertama. Itu bukan hak hamba. Itu adalah hak Allah. Mana mungkin hak hamba bertentangan dengan hak Allah. Apa kata Nabi SAW? Hakkullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi manusia enggak punya hak di situ. Dia hanya punya kewajiban untuk memilih satu-satunya sesembahan yang harus dia ibadahi. Dia enggak punya hak untuk memilih sesembahan yang lain. Sebagaimana dia tidak punya hak untuk memilih agama yang lain. Karena enggak mungkin dia beribadah kepada Allah kecuali dengan agama Islam. Makanya Allah tegaskan, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Begitu pula Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka siapa yang mengatakan memilih agama dan memilih sesembahan itu adalah hak setiap orang, enggak boleh disalahkan, berarti dia menentang ayat ini. Dan dia menentang la ilaha illallah. Jadi itu bukan hak dia. Dia di situ hanya punya kewajiban. Dia akan mendapatkan hak ketika dia tunaikan kewajibannya. Apa hak dia? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hak dia. Jadi enggak ada gunanya dia beralasan seperti itu. Walaupun dia beralasan dengan itu kan dijamin undang-undang. Dilindungi undang-undang. Diakui hukum internasional. Tidak dilarang di dalam budaya bangsa, adat istiadat. Terserah. Maka seharusnya setiap muslim itu jangan berlaku sombong. Kalau dia lebih memilih aturan-aturan manusia atau adat dan istiadat mereka atau akal mereka daripada ketentuan Allah, dia adalah orang sombong. Dia adalah orang sombong. Dia masih makan rezeki dari Allah. Dia masih menghirup nafas yang terus-menerus Allah berikan kepadanya gratis. Tetapi dia berani menolak ketetapan Allah dengan alasan apa? Enggak sesuai dengan undang-undang. Enggak sesuai dengan aturan-aturan. Enggak sesuai dengan budaya bangsa. Subhanallah. Ini orang-orang sombong, merasa lebih pintar daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka sebut, itulah namanya toleransi. Toleransi itu bagi mereka adalah tidak boleh menyalahkan selain Islam. Tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Maka jemaah sekalian, ketahuilah, itu bukan toleransi. Itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Bersikap loyal kepada orang kafir, apalagi sampai membenarkan agama mereka, itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi ulama enggak berbeda pendapat lagi dari seluruh mazhab. Padahal kita sering dengar ulama beda pendapat dalam banyak masalah fikih. Antara empat mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Bahkan antar mazhab pun sering terjadi perbedaan dalam masalah-masalah fikih. Tapi dalam hal ini, ulama Islam seluruhnya sepakat. Enggak ada perbedaan. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah, dia menjadi kafir seperti mereka. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Karena berarti dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah. Sebab dia tahu, yang menyembah selain Allah, berarti tidak mengamalkan la ilaha illallah. Atau yang beragama selain Islam, tidak menyembah selain Allah. Kalau dia membenarkan semua agama, tidak menyalahkan selain Islam, sama saja dia telah mengingkari la ilaha illallah. Jadi itu bukan toleransi. Itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Allah tegaskan juga tentang sikap loyal kepada orang kafir. Dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang bersikap loyal atau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mukminin. Itu baru bersikap loyal, apalagi membenarkan ajaran mereka. Bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan, membenarkan ajaran mereka adalah kekafiran. Kalau begitu, sampai mana batas toleransi dalam Islam? Batasnya ada dua. Yang pertama, yang disebut toleransi adalah berbuat adil kepada orang kafir sekalipun, walaupun kita benci mereka, tapi kita tetap berbuat adil dan tidak boleh menzolimi mereka. Sebagaimana surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Maksud ayat ini, kata ulama mufassirin, kamu memang harus benci orang kafir, tapi jangan kebencianmu kepada mereka membuatmu berbuat zalim kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Batasan yang kedua adalah boleh, bahkan dianjurkan, berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Yang pertama, berbuat baik itu dalam perkara duniawi, bukan membantu mereka beribadah kepada selain Allah atau ritual-ritual agama mereka. Kalau membantu itu namanya tolong-menolong dalam dosa. Yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, لا ينهاكمullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itulah batasan toleransi. Bukan membenarkan kekufuran mereka, bukan pula bersikap loyal kepada mereka. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, karena alasan toleransi, orang yang sudah jelas-jelas kafir, panggil kafir pun mereka enggak mau. Panggil saja non-muslim. Iya. Padahal jelas-jelas Allah suruh dalam Al-Quran, kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa yang Allah suruh panggil wahai orang-orang kafir itu? Di zaman itu semua non-muslim. Allah suruh panggil mereka wahai orang-orang kafir, semuanya. Dan di zaman Nabi SAW semuanya ada. Penyembah berhala ada, penyembah Yesus ada, Nasrani Najran, Yahudi juga ada. Maka Allah suruh Nabi-Nya Muhammad SAW untuk mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, panggil mereka, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah rukun la ilaha illallah. Baik. Kita ringkas, syarat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama, ilmu. La ilaha illallah memiliki 8 syarat. Syarat yang pertama, memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, tentang makna dan rukunnya. Ini yang pertama. Menjadi sah syahadat la ilaha illallah seseorang kalau dia sudah paham makna dan rukun la ilaha illallah. Yang kedua, keyakinan, yaitu meyakini kebenaran la ilaha illallah. Kalau masih ada keraguan, maka berarti tidak sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Menerima dengan sepenuh hati. Kalau masih ada penolakan, belum mau menerima makna la ilaha illallah atau konsekuensi la ilaha illallah untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, maka tidak sah. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh pada konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada penentangan sedikit pun. Kemudian yang kelima, as-sidku, jujur dan benar. Jadi bukan sebuah kepalsuan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, seperti orang-orang munafik. Ucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya menolak. Yang keenam, ikhlas. Dia ucapkan dengan ikhlas, demi untuk mengharapkan keridhaan Allah. Bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Tidak sedikit pun membenci. Mencintai kalimat ini dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Tidak sedikit pun membenci. Kemudian yang kedelapan, berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Iya, inilah 8 syarat la ilaha illallah. Baik, jemaah sekalian, kita bahas secara singkat 5 kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kesalahan yang pertama, tafsirnya ahlul kalam atau ahli filsafat yang mengklaim sebagai filsafat Islam. Dan ini termasuk bencana terbesar bagi umat Islam. Tercampurnya ilmu Islam dengan filsafat, lalu mereka namakan dengan ilmul kalam. Iya. Para ulama'nya disebut ahlul kalam. Dan itu nama lain daripada ahlul bid'ah. Apa penafsiran mereka? La khaliqa illallah. La ilaha illallah bagi mereka adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka penafsiran seperti ini, pertama menyalahi bahasa, yang kedua menyalahi syariat, yang ketiga menyalahi fakta. Apa faktanya? Orang-orang musyrikin jahiliyah sudah beriman Allah yang maha pencipta. Tapi kenapa Nabi SAW masih diutus untuk mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah? Karena keimanan terhadap Allah sang pencipta belum menjadikan mereka muslim. Iya. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka keyakinan kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik. Allah sebutkan diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah. Apabila kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Mereka jawab, Allah yang menciptakan kami. Jadi, kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, iman kita belum berbeda dengan musyrikin jahiliyah. Baik. Kesalahan yang kedua, tafsir la ilaha illallah menurut golongan sufiyah atau tarekat tasawuf. Mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan la ilaha maujudun illallah. La ilaha maujudun illallah. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Maksudnya apa? Tidaklah semua sesembahan itu kecuali sebenarnya Allah juga. Hanya namanya berbeda-beda. Makanya jemaah sekalian, orang-orang liberal, mereka berpedoman pada ajaran tasawuf. Kenapa mereka membenarkan semua agama? Alasan mereka itu ajaran tasawuf. Makanya ajaran tasawuf ini dikembangkan di apa namanya beberapa institusi pendidikan tinggi Islam yang dikuasai oleh orang-orang liberal. Iya. Karena itu adalah tafsir golongan sufi. La ilaha mawjudun illallah. Tidaklah Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah juga. Jadi hanya beda namanya saja. Semua itu Allah. Mau disebut dewa-dewi, mau disebut apapun, maka itu hakikatnya adalah Allah. Iya. Dan tingkat mereka yang paling parah, tingkat golongan sufi yang paling parah ini, sampai pada tingkat wihdatul wujud. Iya. Sampai pada tingkat wihdatul wujud, yaitu menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua yang berwujud ini bisa menyatu dengan Allah. Semua yang berwujud bisa menyatu dengan Allah. Kalau sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat. Makanya mereka membagi agama syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan ini pembagian yang mengada-ada. Yang mereka buat-buat sendiri. Tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Kalau sudah sampai hakikat atau sudah sampai ma'rifat, itu bisa menyatu dengan Allah. Iya. Maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Mungkin enggak semuanya. Sebagian yang sampai pada tingkatan seperti ini. Iya. Kesalahan yang ketiga. Tafsir la ilaha illallah hanya berdasarkan terjemahan. La ilaha illallah biasa diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah. Atau tiada sesembahan selain Allah. La ma'buda illallah. Ya. Jadi dihilangkan kata hakun yang seharusnya ada. Iya. Tadi sudah kita bahas, menurut bahasa dan menurut syariat, kata hakun itu harus ada. Iya. Maka jemaah sekalian, ini terjemahan yang salah. Kalau diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Salah dari sisi mana? Pertama dari sisi bahasa, bahasa Arab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua dari sisi syariat. Apa kesalahannya dari sisi syariat? Dua kesalahannya. Yang pertama, menyerupai tafsirnya golongan sufi tadi. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini bisa dipahami, bisa ditafsirkan dengan arti, tidaklah sesembahan-sesembahan itu kecuali Allah juga. Ini kesalahan yang pertama menurut syariat. Dia menyerupai penafsiran golongan sufi. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti tidaklah Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah juga. Baik. Kesalahan yang kedua, mengingkari kenyataan. Mengingkari fakta. Kalau kita sebut tiada Tuhan selain Allah, maka itu mengingkari kenyataan. Karena Tuhan yang disembah selain Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Iya. Tuhan yang disembah selain Allah banyak. Oleh karena itu harus kita katakan, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kesalahan yang keempat. Tafsir gerakan-gerakan Islam kontemporer. Dan mereka banyak membuat ajaran-ajaran baru. Di antara ajaran baru mereka adalah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Kemudian mereka munculkan pembagian tauhid yang keempat. Yang mereka sebut dengan tauhidul hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Ini mengada-ada. Ini mengada-ada. Iya. Ini tafsir sebagian gerakan-gerakan Islam kontemporer. Iya. La hakima illallah. Apa betul la hakima illallah? Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Betul. Itu betul. Tetapi itu bukan makna utuh la ilaha illallah. Bukan makna utuh la ilaha illallah. Itu hanya sebagian dari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mengamalkan hukum Allah bagian dari ibadah. Mengamalkan hukum Allah bagian dari ibadah. Jadi hanya menafsirkan sebagiannya, bukan keseluruhannya. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang terjadi setelah penafsiran ini. Karena penafsirannya sudah salah, maka kesalahan ini menjadi akar terhadap penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Setelah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, kemudian mereka munculkan tauhidul hakimiyah. Padahal al-hakimiyah itu bagian dari uluhiyah, ibadah. Kenapa harus dibuat tersendiri? Karena ada target tertentu. Dan itulah penyimpangan yang muncul berikutnya. Apa itu? Memfokuskan perjuangan dakwah mereka tidak seperti fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fokusnya adalah mengajak orang beribadah hanya kepada Allah dan melarang orang menyembah selain Allah. Fokusnya la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir. Sebagaimana juga akan kita pelajari dalam kitab ini. Dari awal sampai akhir, dakwah la ilaha illallah itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ganti fokus dakwah mereka kepada apa? Perebutan kekuasaan. Demi katanya untuk menerapkan al-hakimiyah. Hukum hanya milik Allah. Ya, walaupun kalau bicara tentang hukum-hukum Allah, mereka juga banyak enggak paham. Ya, mereka juga banyak tidak mengerti hakikat hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara syariat Allah, syariat yang tertinggi adalah tauhid. Dan kunci sukses penegakan syariat adalah tauhid. Sebagaimana sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Iya. Kemudian setelah itu apa jemaah sekalian? Setelah itu pengkafiran terhadap semua pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat. Setelah pengkafiran kepada pemerintah, pengkafiran kepada antek-antek pemerintah. Setelah pengkafiran terhadap antek-antek pemerintah, apa terjadi setelah pengkafiran? Pengeboman. Terorisme. Karena sudah kafir, halal darahnya. Inilah akar terorisme. Inilah akar terorisme modern. Iya. Siapa yang pernah terlibat dengan gerakan-gerakan ini pasti paham. Ini akar terorisme modern. Iya. Yang terakhir jemaah sekalian, kesalahan yang kelima, tafsirnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa tafsir mereka? Tafsir mereka la ilaha illallah itu artinya adalah nafyul asma wa sifat. Menafikan nama-nama dan sifat Allah atau sebagiannya. Itu menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena bagi mereka, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti syirik. Tauhid bagi mereka tidak percaya dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah, baik sebagiannya atau keseluruhannya. Baik, inilah jemaah sekalian, lima penafsiran la ilaha illallah yang keliru. Maka kita selesai pembahasan yang pertama, la ilaha illallah. Kita masuk yang berikutnya, pembahasan Muhammadur Rasulullah. Apa yang dimaksud beriman kepada syahadat Muhammadur Rasulullah? Syekh Nuzaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatul Usul beliau menerangkan, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Syahadat Muhammadur Rasulullah artinya adalah berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Inilah arti syahadat Muhammadur Rasulullah. Jadi yang kita imani sebagai Rasulullah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dan dari Bani Hashim, bukan dari yang lainnya. Kalau ada yang mengklaim ada Muhammad bin Abdullah yang lain, maka itu tidak benar. Iya. Ada dua rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Rukunnya ada dua. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Inilah dua rukun yang juga disebutkan dalam hadis ini. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Dan ini menafikan keyakinan Nasrani. Karena Nasrani mengimani Rasul mereka sebagai sesembahan mereka. Sebaliknya rukun yang kedua, Rasulullah menafikan sifatnya Yahudi. Karena Yahudi mengingkari, bahkan memusuhi dan membunuh para rasul yang diutus kepada mereka. Iya. Rukun yang pertama, mengimani Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, artinya kita meyakini beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita, tidak punya hak untuk disembah sedikit pun dan tidak punya sedikit pun sifat-sifat Allah azza wa jalla. Dan ini Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya di akhir surat Al-Kahfi. Allah menegaskan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku ini hanyalah bashar, manusia seperti kalian. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia sama seperti kalian. Kemudian surat Al-A'raf ayat 188. Qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW gak bisa apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat. Jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri, beliau tidak bisa melakukannya. Maka ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita, beliau hanya manusia biasa sama seperti kita. Beliau juga tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniyasu." Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa kejelekan. Dan Nabi SAW dalam hidup beliau ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Dan beliau tidak tahu musibah itu akan datang. Beliau tidak bisa memprediksi, beliau tidak bisa meramal. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena yang suka meramal, memprediksi itu adalah para dukun. Iya. Contohnya di perang Uhud. Di perang Uhud, insya Allah akan kita bahas kisahnya dalam kitab ini juga. Gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Sama seperti kita. Hanya manusia biasa. Iya. Akan tetapi, kita juga harus mengimani rukun yang kedua. Walaupun beliau manusia biasa, tetapi beliau adalah utusan Allah. Yang harus kita yakini sebagai orang yang membawa syariat Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita cintai melebihi kecintaan kita kepada makhluk manapun. Yang harus kita bela melebihi pembelaan kita kepada siapapun. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, ada tiga pokok keimanan yang sangat penting. Ada tiga pokok keimanan yang sangat penting. Yang pertama, mengimani beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Jadi kalau ada yang sudah percaya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, tapi dia enggak percaya beliau rasul terakhir, maka dia belum beriman terhadap syahadat Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, Ahmadiyah bukan Islam. Sepakat dan pendapat. Hanya ada cendekiawan yang sok tahu saja yang membela Ahmadiyah. Ulama Islam seluruhnya sepakat, Ahmadiyah bukan Islam. Dan Ahmadiyah itu adalah agama boneka. Kalau di masa penjajahan Indonesia, ada negara boneka. Apa namanya? Yang dibuat penjajah. Hah? Ya, pokoknya adalah. Ya. Tapi kalau di India, yang dibuat adalah agama boneka. Namanya Ahmadiyah. Siapa yang membuatnya? Penjajah Inggris. Makanya, pusat Ahmadiyah hari ini di London. Pusat penyiaran Ahmadiyah sampai hari ini. Karena ini memang apa namanya sarana penjajahan yang paling kuat untuk melemahkan semangat jihad, memunculkan golongan-golongan sesat. Sebaliknya, yang menentang Ahmadiyah, yang menyesatkan Ahmadiyah, yang menggelorakan jihad oleh penjajah Inggris dinamakan Wahabi. Jadi itu sejarahnya, awal penamaan Wahabi. Sebagaimana diceritakan oleh para sejarawan Muslim dari India. Iya. Jadi mencap orang Wahabi itu adalah alat penjajahan untuk melemahkan semangat jihad. Oleh karena itu, Tuanku Imam Bonjol juga disebut Wahabi oleh penjajah Belanda. Jadi sama saja, penjajah Inggris, penjajah Belanda sama. Iya. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu. Maksudnya ini untuk melarang menisbatkan Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Enggak boleh. Dia tetap berstatus orang lain, bukan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Iya. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullahi." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul para dajjal pendusta besar mendekati jumlah 30. Setiap mereka mengaku sebagai utusan Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengaku nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengabarkan dan mereka disebut dajjal, kadzab, pendusta besar. Iya. Namun para ulama mengatakan jumlah mendekati 30 ini adalah yang pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya sedikit, itu lebih banyak lagi. Contohnya di Indonesia banyak kan? Ya, pengikutnya sedikit. Tapi yang pengikutnya besar, itu hanya sampai mendekati 30. Baik. Jadi, ini yang pertama. Yang kedua, mengimani beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Mengimani beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Jadi seandainya ada orang yang sudah percaya, saya yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya juga yakin beliau adalah nabi yang terakhir. Tetapi dia enggak percaya lagi bahwa syariat beliau masih berlaku sekarang. Atau syariat beliau bukan hanya berlaku di Arab, tapi juga berlaku di Nusantara. Dan di negeri manapun, dia enggak percaya lagi, maka dia tidak lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka harus kita imani, beliau diutus untuk seluruh manusia. Artinya manusia siapapun yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, walaupun dia menyembah Allah, walaupun dia mengikuti para nabi dan rasul terdahulu, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka statusnya menjadi kafir. Iya, ini kalau seandainya tersisa pengikut setia Nabi Isa, dia menyembah Allah, tidak menyembah Isa, tidak menyembah Yesus, kemudian dia masih hidup sampai Nabi SAW diutus, dan dia betul-betul ajarkan, amalkan ajaran Nabi Isa, tapi dia tidak mau masuk Islam, maka statusnya berubah menjadi kafir. Iya. Kemudian yang ketiga, mengimani syariat beliau sempurna. Kalau kita beriman beliau adalah utusan Allah, wajib kita imani syariat beliau sudah sempurna dan beliau telah ajarkan semuanya. Sebagaimana surat Al-Maidah, Allah tegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kesempurnakan agamamu. Baik. Jemaah sekalian, pembahasan terakhir terkait syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah ada empat. Konsekuensinya ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ada empat yang harus kita amalkan. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, menaati perintah beliau. Karena pada hakikatnya menaati perintah beliau adalah sama dengan menaati perintah Allah. Surat An-Nisa ayat ke-80, Allah menegaskan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Iya. Dan taat kepada rasul adalah sebab hamba mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat ke-54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kamu menaati Rasul, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Maka itu bermakna sebaliknya. Barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, dia akan tersesat. Begitu pula taat kepada Rasul, sebab mendapatkan rahmat Allah. Surat An-Nur ayat ke-56. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita taati. Iya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau menjadi mubah. Baik. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Kenapa harus dibenarkan? Karena apa yang beliau sampaikan kepada kita di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Terlebih lagi Al-Quran, tentu sudah jelas itu wahyu Allah. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau sampaikan itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha 'anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Harus kita jauhi. Sebagaimana kita taati apa yang beliau perintahkan, maka apa yang beliau larang juga harus kita jauhi. Dan menerjang larangan-larangan beliau terancam dengan dua azab. Yang pertama, azab pada hati yang Allah akan timpakan di dunia ini. Yang kedua, azab pada fisik yang Allah timpakan bisa jadi di dunia dan di akhirat. Iya. Apa maknanya azab kepada hati, jemaah sekalian? Maknanya adalah kesesatan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesesatan. Jadi, menyelisihi petunjuk Rasul, perintah Rasul adalah sebab hamba tersesat dalam kehidupan dunia ini dan terancam azab di dunia dan di akhirat. Konsekuensi yang keempat adalah Alla yu'badallah illa bima syara'ah. tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah yang keempat. Kalau kita beriman beliau adalah utusan Allah, maka sudah sepantasnya kita tidak sembarangan beribadah kepada Allah, melainkan harus mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian pembahasan akidah dan keyakinan yang akan memasukkan kita ke dalam surga yang kedua. Kita selesaikan insyaallah secara ringkas. Yang ketiga, beriman terhadap Nabi Isa AS, apa yang harus kita imani terhadap beliau? Ada empat. Yang pertama, mengimani beliau sebagai Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Yang ketiga, mengimani beliau sebagai kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Apa maksud kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam? Maksudnya adalah Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, kun. Allah katakan, kun, jadilah engkau. Maka terciptalah beliau alaihi salam di rahimnya Maryam. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengimani beliau sebagai ruh dari Allah. Maksudnya apa? Beliau adalah jasad yang memiliki ruh, dan ruhnya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, empat keimanan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa memiliki empat keimanan ini, maka dia tadinya Nasrani menjadi Muslim. Menjadi Muslim kalau dia sudah memiliki empat keimanan ini. Tentunya dia beriman juga dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Iya. Kemudian yang keempat, mengimani surga itu benar. Dan yang kelima, mengimani neraka itu benar, benar adanya. Dan ini termasuk keimanan terhadap hari akhir. Inilah lima keimanan, lima keyakinan, akidah seorang Muslim. Barang siapa yang memiliki lima keyakinan ini, apa kata Nabi SAW? Adakhalahullahul jannata ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan akhir hadis ini mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama, walaupun amalannya sedikit dan dosanya banyak, dia pasti masuk surga. Asalkan punya lima keyakinan ini. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Karena tauhid disebutkan nomor satu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, dia akan masuk surga, pasti masuk surga, tapi di mana dia posisinya di surga? Sesuai dengan amalannya. Jadi, setiap Muslim yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dan punya semuanya lima keyakinan ini, pasti akan masuk surga. Tapi di mana posisi dia di surga? Tergantung amalannya. Kalau sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, sedekah sunnahnya banyak, maka tentu lebih tinggi posisi dia di surga. Alhamdulillah jemaah sekalian, selesai sudah pembahasan hadis ini. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Jemaah sekalian, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada hal penting yang ingin saya sampaikan terkait kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok. Alhamdulillah, besok insyaallah ta'ala ada 8 orang jamaah kita yang akan pergi membawa bantuan ke Lombok. Jamaah Masjid Ar-Riyad, Masya Allah. Ini masjid spesial ini. Ya. Kondisi di Lombok memang sungguh luar biasa, sangat mengenaskan. Lebih dari 500 ribu orang kehilangan rumah. Subhanallah, 500.000 orang jemaah sekalian. 500.000 orang hari ini di Lombok ada di kam-kam pengungsian. Dan yang wafat juga sudah lebih dari 500 orang. Tapi yang sangat mengenaskan yang ada di kam-kam pengungsian itu. Luar biasa penderitaan mereka. Kehilangan rumah, kehilangan fasilitas-fasilitas yang membuat hidup mereka normal, air bersih sangat kurang, makanan melambung tinggi harganya, terpal juga menjadi sangat mahal dan susah dicari. Mahal dan susah dicari. Iya, ini yang terjadi. Tapi ada satu yang paling berbahaya. Ada satu yang paling berbahaya. Kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin di Lombok dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan pemurtadan. Subhanallah. Ini sebenarnya yang lebih berbahaya. Kalau hanya musibah fisik menimpa seorang muslim, itu malah pahala. Dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala sabar. Kalau dia sabar. Juga penghapus dosa. Penghapus dosa. Dan peringatan supaya bertobat. Peringatan khususnya untuk saudara-saudara kita di Lombok, dan peringatan secara umum untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tapi ini musibah yang lebih berbahaya. Musibah yang mengancam keimanan dan akidah mereka. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Banyak sekali saya terima laporan-laporan dari kawan-kawan kita yang menjadi relawan di sana. Begitu pula ustaz-ustaz kita, para da'i kita yang berdakwah di sana. Gerakan pemurtadan gak takut. Di negeri muslim terbesar ini, mereka gak takut, subhanallah. Kenapa? Memanfaatkan kondisi. Orang lagi butuh. Dia pikir mereka butuh, gak mungkin nolak. Itulah kondisi mereka di sana. Dan ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena mereka saudara kita. Rasulullah SAW menegaskan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya seperti dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Dan jemaah sekalian, kalau kita mengaku beriman, maka kita harus selalu merasa bersaudara dengan sesama orang beriman. Dan harus merasa mereka adalah bagian dari diri kita. Dan itu bukti keimanan. Makanya jemaah sekalian, banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan hubungan erat antara keimanan dengan persaudaraan dan kasih sayang. Di antaranya firman Allah, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Begitu pula sabda Nabi SAW, Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Begitu pula Nabi SAW telah memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Bagaimana seharusnya persaudaraan kaum muslimin? Kata beliau, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka, itu bagaikan satu tubuh. Subhanallah, sebuah perumpamaan yang indah. Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita bersaudara? Bagaimana seharusnya kita saling mencintai? Bagaikan satu tubuh. Kita adalah satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh merasakan sakit, semua harus ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Iya. Inilah jemaah sekalian. Makanya kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, kullama qawya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwanihi. Setiap kali keimanan seseorang bertambah kuat, maka kasih sayangnya dan kecintaannya kepada saudara-saudaranya sesama orang beriman akan semakin kuat pula. Jadi ini salah satu cara kita mengukur sudah sejauh mana sih keimanan kita. Ukurlah pada perhatian kita, kasih sayang kita kepada sesama orang-orang beriman berdasarkan ayat dan hadis yang kita telah sebutkan tadi. Kata beliau, faquwwatuha fil abdi min quwwati imanihi. Kekuatan iman seseorang, kekuatan kasih sayangnya kepada seseorang, kepada sesama muslim, itu berasal dari kekuatan imannya. Wa dha'fuha min dha'fi imanihi. Begitu pula, kenapa lemah kasih sayangnya kepada saudaranya? Kenapa sedikit kurang perhatiannya kepada sesama muslim? Karena memang imannya lemah. Karena memang imannya lemah. Artinya jemaah sekalian, ini akan beriringan. Kalau kita punya usaha untuk memperhatikan dan menolong saudara kita, maka Allah akan kuatkan iman kita. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bita'a wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang, kata para ulama. Kapan dia bertambah? Kalau kita melakukan amal ketaatan. Kapan dia berkurang? Kalau kita melakukan maksiat. Dan jemaah sekalian, membantu saudara kita, menolong saudara kita, termasuk sebesar-besarnya amal ketaatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya As-Sawab dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Yang pertama, kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Yang kedua, atau engkau menghilangkan kesusahannya. Yang ketiga, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Yang keempat, atau engkau membayarkan hutangnya. Jadi ini betul-betul berhubungan dengan keimanan. Karena amalan ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang yang mengamalkannya, Allah akan kuatkan keimanannya. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, setiap kita menolong saudara kita, sebenarnya kita bukan menolong dia. Kita menolong diri kita sendiri. Baik di dunia, terutama di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi masya Allah, makin banyak kita tolong orang mukmin di dunia ini, makin besar, makin banyak peluang kita mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Perhatikan jemaah sekalian, penutupan hadis ini sungguh luar biasa. Nabi SAW menegaskan, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi ini kunci kita mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, menolong saudara-saudara kita sesama muslim. Terlebih lagi ini bukan sekedar menolong mereka dari keburukan dunia yang menimpa mereka, tapi juga kejelekan di akhirat yang mengancam mereka, yaitu bahaya pemurtadan dan juga aliran-aliran sesat seperti golongan Syiah. Ini sudah bergerilya juga di sana untuk menyesatkan manusia dengan berkedok bantuan-bantuan sosial. Iya, maka alhamdulillah, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita bantu walaupun sedikit, mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang terbaik. Iya. Oleh karena itu, masih ada kesempatan beberapa jam ke depan ini sebelum saudara-saudara kita berangkat, yang mau menitip langsung atau transfer, segera lakukan. Atau mereka sudah sampai di sana pun insya Allah masih sempat. Cuman saya khawatir kalau sudah sampai sana agak sulit jadinya. Ya, sebelum mereka berangkat, ini kesempatan untuk segera menitipkan bantuan-bantuan kita. Ya, jangan yang susah dibawa. Ya, yang gampang dibawa saja. Ya, baik. Dan semoga saudara-saudara kita, semuanya ada 8 orang, insya Allah berangkat besok, diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan saja. Apakah memakai imamah dan memanjangkan rambut termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpahala? Memang ada pendapat sebagian ulama, sunnah itu berarti kita mengikuti pakaian persis seperti yang dikenakan Nabi SAW. Begitu pula penampilan rambut. Terkadang Nabi SAW rambut beliau panjang. Iya. Tetapi pendapat yang lebih tepat, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, bahwa sunnah itu adalah mengikuti kebiasaan kaum kita dalam hal berpakaian dan berpenampilan. Disitulah sunnah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW pakai sorban? Kenapa beliau pakai gamis? Kenapa potongan rambut beliau seperti itu? Karena memang itu kebiasaan masyarakat beliau. Jadi di situ sunnahnya. Beliau mengikuti kebiasaan masyarakat beliau. Selama tidak mengandung dosa. Selama tidak mengandung dosa. Kalau mengandung dosa tentu tidak boleh. Seperti para wanita buka aurat. Atau laki-laki menggunakan celana isbal. Nabi SAW telah menegaskan, ma asfala minal ka'bain minal isbali finnar. Apa saja pakaian atau kain sarung itu yang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Iya. Jadi ini pendapat yang lebih tepat. Apalagi kalau kenyataannya rambut panjang itu berkonotasi jelek justru di sebagian masyarakat. Dianggap preman misalkan. Iya. Maka itu sepatutnya dihindari. Iya. Jadi bukan sunnah seperti itu. Iya. Begitu pula, kalau kita berpenampilan seperti masyarakat kita, ini akan membantu untuk berdakwah juga. Jadi orang tidak asing dengan kita, atau orang tidak melihat kita aneh penampilannya, kalau berbeda dengan masyarakat. Walaupun juga kata para ulama, kadang ada pengecualian, seperti para ahli ilmu, para tokoh agama, kalau dia berpenampilan agak beda, penampilan yang lebih berwibawa, ya, itu juga tidak mengapa, karena memang juga seperti itu kenyataan. Memang ahli ilmu atau tokoh-tokoh agama seperti para kiai, para ustaz itu biasa tampil beda, lebih kelihatan berwibawa dan lain-lain. Ya, tapi pada asalnya yang sunnah itu adalah menggunakan pakaian seperti masyarakat kita, selama tidak mengandung dosa. Justru itulah yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Hilyat Thalibil Ilmi, Syarah Hilyat Thalibil Ilmi. Iya. Apakah percaya prediksi cuaca termasuk syirik? Jawabannya tidak. Selama tidak dipastikan. Karena prediksi cuaca itu bukan ramalan dukun. Bukan ramalan dukun. Itu hanya perkiraan berdasarkan tanda-tanda yang zahir. Tanda-tanda yang zahir. Contohnya apa? Melihat pergerakan angin. Berdasarkan pengamatan hari-hari sebelumnya, kalau pergerakan angin ke sana, terjadi hujan di sini. Itu tanda-tanda yang zahir. Atau melihat jelas, langit sudah hitam. Maka kita bisa mengatakan, nampaknya sebentar lagi hujan. Jadi, itu adalah prediksi yang zahir. Yang bisa dihubungkan antara sebab dengan akibat. Adapun yang dilakukan oleh para dukun, enggak seperti itu. Enggak ada hubungan antara sebab dan akibat. Enggak ada hubungan antara sebab dan akibat. Itu prediksi para dukun. Iya. Ya misalkan, yang sudah umum di masyarakat. Karena ini tanggal 13, ini tanggal sial. Nah ini. Atau karena Anda lahir bulan September, bintang Anda Libra. Maka bulan ini asmara Anda begini dan begitu. Anda masih tetap menjomblo nampaknya. Ya. Keuangan Anda, rezeki Anda begini dan begitu. Iya. Ini ramalan enggak ada hubungannya, enggak bisa dibuktikan. Enggak bisa dibuktikan ada hubungan sebab dan akibat. Apa hubungannya dia lahir bulan September dengan nasibnya tahun ini atau di bulan ini? Contoh, ramalan-ramalan para dukun. Intinya mereka enggak bisa membuktikan hubungan antara sebab dengan akibat. Iya. Beda dengan ramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Maka itu bukan ramalan para dukun, itu tidak masalah dengan syarat tidak memastikan. Karena faktanya adalah mendung tidak selalu berarti hujan. Iya. Jadi enggak boleh kita pastikan. Wallahu alam, ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.